Time stretching. Disco Hospina! Pun jamaah, oi kami puhunkan pada dosa na ale nanti boh. paralah tinggi aji burung tabang pane malayo kai ngojuo oi banyak ragamnyo oi budayo datang budayo kita kembangkan juo dari lah solo nakasalayo ulang lagu gua onde baik apakan ambil

semanyo urang saria bapa juga ni pai manggaleh ka padang dua iyo sari ba ayam putih ko indah si ko alang sawu di sawu usa di karuahi jika mati denai dahulu mati nak usa adia jamu di jamu usa dirato rasa sapayung kita badua. ay mato. Para si raki kita kahulu, para nang ranang yo katapian, biar basaki kita dahulu sayang, asalai sana di kemudian. Pada karyam parancang aku, aku dikulai anak nang lolong, biarlah karyam bangda di hulu sayang. nang jo urenyo rangkian je daun indah badayu indah badayu. Buang murai, lah tahu banjauh membawa untung, ialah selesai. Usah tabang sumbarang, tabarang, jika lain. Ranting jadau indah abadai.